Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Baik, ikhwati fillah wa akhwati fillah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Nawaqidul Islam atau Syarah Nawaqidul Islam, penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada poin pertama dari pembatal keislaman, yaitu asyirku billah, ya, kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah memberikan keterangan makna syirik dalam tinjauan syar'i. Barakallahu fikum. Siapa yang bisa menyebutkan makna syirik? Abdul Somad. Yaitu menjadikan sembahyang selain Allah seperti menyembelih bukan karena Allah, kuda bukan karena Allah, penanda bukan karena Allah. Kurang sempurna. Mas Hilmi, syirik menyekutukan Allah, ringkas padat. Masya Allah. Abu Faruk, menyekutukan Allah dalam hal apa? Terus satu lagi. Baik, itu lo yang lebih sempurna. Iya. Syirik itu adalah membuat tandingan. Iya. Menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyah, uluhiyah, al-asma wa wasifat. Barakallahu fikum. Kalau yang disebutkan oleh Bapak Abdul Somad itu contohnya seperti menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, barakallahu fikum. Itu contohnya. Baik, kita lanjutkan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala terkait dengan masalah ini. Baik. Sampai mana kemarin kalam beliau? Ustaz Dinar. syirku huwa akhtar anwa. Iya, baik. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a asy-syirku huwa aktsaru anwa'il riddati. Sehingga kata beliau syirik merupakan jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Ya. Syirik itu merupakan jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Huwa ayya'budu ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah. Bentuknya adalah seseorang beribadah kepada selain Allah dengan iya apapun jenisnya dari jenis-jenis ibadah. Barakallahu fiik. Yaitu seseorang yang beribadah kepada selain Allah barakallahu fiikum dalam jenis apapun. Itu yang namanya syirik barakallahu fiikum. Baik. Di sini barakallahu fiikum beliau memberikan pengertian syirik itu terfokus pada syirik dalam bab tauhid uluhiyah. Iya. Uluhiyah itu dalam permasalahan apa? Ibadah. Barakallahu fiikum. Dan beliau tidak menyebutkan bentuk kesyirikan dalam permasalahan rububiyah ataupun asma wa sifat. Barakallahu fiikum. Baik. Ada beberapa alasan barakallahu fiikum. Iya, kenapa syirik itu lebih difokuskan dalam bab uluhiyah barakallahu fiikum. Yang pertama, alasannya adalah karena barakallahu fiikum tauhid al-uluhiyah itu merupakan inti. Ya, tauhid al-uluhiyah merupakan inti. Sedangkan barakallahu fikum tauhid rububiyah dan asma wa sifat dia merupakan wasilah. Ya. Dia merupakan wasilah untuk barakallahu fikum menuju ya tauhid al-uluhiyah barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum alasan berikutnya adalah karena ya mayoritasnya yang menyelisihi dalam perkara syirik ini adalah dalam bab al-uluhiyah. Ya, mayoritas barakallahu fikum umat manusia yang jatuh dalam kesyirikan adalah dalam bentuk syirik dalam bab uluhiyah, dalam bab peribadahan. Barakallahu fikum. Iya, adapun dalam masalah rububiyah itu pada umumnya adalah perkara yang fitrah. Iya, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam kitab Wa'idul Arba. Iya. Bahwasanya fitrah manusia itu meyakini rububiyah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau lanjutnya kata Syekh Al-Fauzan biddu'a wa bizzabhi wa bin nadri wa bil istighatsati wa bil isti'anati fima la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Ya. Yaitu melakukan kesyirikan seperti dalam bab berdoa. Ya, dia berdoa meminta kepada selain Allah. Atau dia menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah. bernazar untuk selain Allah, beristighosah kepada selain Allah. Sudah kita sebutkan makna istighosah. Pak Safari bisa menyebutkan apa maksudnya istighosah? Seingat Anda sudah pernah dijelaskan. Mungkin gak masuk, alasan yang tepat sekali, masya Allah. Itu gak terbantahkan, itu sudah. Pinter Pak Safari cari alasan ya. Masya Allah. Ah, Mas Febri. Kalau minta pertolongan. Hah? Memohon pertolongan. Itu isti'anah itu. Ah, Pak siapa? Pak Wahyu. Apa istighosah itu? Minta pertolongan. Bedanya sama isti'anah apa? Abah Fit. Hah? Baik. Istighosah itu maknanya adalah talabul ghaus. Iya. Meminta bantuan atau pertolongan dalam keadaan genting, kepepet, terjepit, barakallahu fikum. Itu namanya istighosah. Baik. Kalau isti'anah itu umum. Ya, meminta pertolongan baik dalam keadaan sempit ataupun tidak, barakallahu fikum. Kalau isti'adzah apa maknanya, Bu Faruk? Isti'adzah. Hampir sama. Apa maksud ini? Hah? Baik, memohon perlindungan. Ya, itu isti'adzah, memohon perlindungan. Barakallahu. Dan semuanya adalah ibadah. Isti'anah, istighatsah, barakallahu fikum, kemudian juga isti'adzah itu adalah ibadah. Baik. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Di mana dia beristighatsah, beristi'anah pada perkara-perkara yang tidak dimampui atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari keterangan beliau barakallahu fikum menunjukkan ada di sana jenis istighatsah dan isti'anah yang diperbolehkan. Iya, apabila kita memintanya kepada makhluk, yaitu pada bab di mana makhluk mampu untuk melakukannya. Iya. Jadi, contoh istighatsah kepada makhluk seperti apa? Bapak Abu Alifah. Seperti apa, Pak? Istighatsah kepada makhluk yang mampu, Pak. Contoh kasusnya seperti apa? Misal dianiaya, terus yang mampu gitu ya. Barakallahu fikum. Dia sedang dianiaya atau barakallahu fikum dikejar sama ya gerombolan penjahat atau diancam barakallahu fikum, maka dia melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib. Itu namanya apa? Istighatsah. Iya, barakallahu fikum. Dan itu memang barakallahu fikum dalam keadaan apa? Sudah terjadi. Iya, barakallahu fikum. Jadi penjahatnya itu sudah ada di depan rumah. Gitu ya. Tapi dia masih sempat nelpon polisi. Itu namanya istighatsah barakallahu fikum. Ayo. Sehingga dalam perkara yang dimampu oleh makhluk diperbolehkan. Contoh istighatsah yang syirik. Tawahyu. Gimana gimana? Kemarau panjang dan minta turun hujan itu. Minta turun hujan sama sama Allah. Masa syirik itu? Enggak. Yang syirik saya tanya. Pawang ini misalkan dia datangkan pawang hujan gitu ya, agar mendatangkan hujan. Baik, labas itu juga masuk dalam kategori istighatsah yang syirik barakallahu fikum. Atau ya tadi yang pernah saya contohkan, seorang dalam keadaan barakallahu fikum di atas pesawat atau kapal ya, yang terkena badai barakallahu fikum, di situ dia tidak memanggil Allah tapi dia memanggil nama para wali agar ditolong dan diselamatkan. Itu kesyirikan barakallahu fikum. Baik, kata beliau, yad'ul mauta wa yastaghiithu bil quburi wa yastanjidu bil anwat, kata beliau. Dia berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dia beristighatsah kepada penghuni kubur. Dia meminta pertolongan kepada mayit-mayit. Hadza huwa akhtaru anwa'ir ridda wa a'dhamuha. Ini merupakan jenis kemurtadan yang paling berbahaya dan paling besar, kata beliau. Wa hadza 'alaihi katsirun mimman yad'una al-islam. Iya. Tindakan seperti ini sangat banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Ya, Pak ya. Iya. Fenomena seperti ini sangat banyak kita dapati terjadi pada kaum muslimin barakallahu. Ya banuna al-abrihata wa yatufuna biha wa yadbahuna laha wa yanzuruna laha wa yataqarrabuna ilaiha, kata beliau. Mereka membangun tempat pemujaan. Ya, tempat pemujaan barakallahu fikum. Di mana mereka tawaf di situ. Mereka mempersembahkan hewan-hewan, ya, sembelihan barakallahu fikum di tempat pemujaan tadi. Mereka bernazar di tempat pemujaan tersebut. Mereka bertaqarrub di tempat pemujaan tadi barakallahu fikum. Yaqulun, mereka mengatakan, li annaha tuqarribuhum ilallah. Mereka mengatakan tindakan seperti itu bisa mendekatkan mereka dengan Allah. Barakallahu fikum. Hum yataqarrabuna laha wa hiya bizahmihim taqarrubuhum ilallahi subhanahu wa ta'ala. Padahal barakallahu fikum, mereka itu tidaklah bertaqarrub kepada Allah, tapi mereka bertaqarrub kepada apa? Makhluk tadi sebenarnya. Iya. Tapi mereka menduga bahwasannya barakallahu fikum, iya, orang-orang yang sudah mati tadi bisa mendekatkan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha lam yataqarrabu ilallahi minal asli wa yatruku hadhihi almatahati. Kemudian beliau mengatakan, terus kenapa iya mereka itu enggak langsung saja taqarrubnya kepada Allah? Kenapa sih pakai perantara seperti itu? Barakallahu fikum, ya. Baik. Emang urusan masalah doa ini kayak calo apa? Harus pakai perantara. Barakallahu fikum. Baik, iya. Kenapa enggak dari sejak awal, sejak asal dia langsung minta kepada Allah dan meninggalkan iya cara-cara yang barakallahu fikum apa? Menjelimet. Ya, mata hati itu seperti apa? Makna aslinya adalah labirin itu. Jadi muter-muter ya, membuat kita pusing. Apa pakai cara-cara seperti itu, rumit. Barakallahu fikum. Baik. Liyataqarrabu ilallah fa innahu qaribun mujib. Iya, hendaknya dia langsung taqarrub kepada Allah. Iya. Minta kepada Allah. Barakallahu fikum. Karena Allah itu Maha dekat. Allah itu Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Limadza tataqarrabuna lil makhluqin? Kenapa kalian bertaqarrub kepada makhluk? Wa taqulun, dan kalian mengatakan al makhluquna yuqarribuna ilallah. Dan kalian mengatakan makhluk-makhluk itu bisa mendekatkan kami dengan Allah. Halillahu ba'idun? Apakah Allah itu jauh sehingga butuh seseorang yang membuat kalian dekat dengan dia? Halillahu aghlaqa abwabahu? Apakah Allah menutup pintu-pintunya? Halillahu la ya'lamu wa la yasma'u khalqahu? Apakah Allah tidak mampu mendengar, apakah Allah tidak mengetahui dan tidak mampu mendengar ucapan hamba-hambanya? Wala yara ma yaf'alun, dan Allah itu tidak mampu melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Apakah seperti itu sehingga butuh yang namanya perantara? Barakallahu fikum. Dari mana alasan seperti itu barakallahu fikum bisa dilegalkan? Baik. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Tidak lain barakallahu fikum alasan mereka hanya secara akal. Itu apa ya, Pak? Kami ini adalah orang yang pendosa. Iya, kami ini adalah orang yang kotor. Iya. Sehingga enggak pantas, enggak layak, dan mungkin juga Allah tidak senang untuk berdekatan dengan kami. Maka kami butuh orang-orang yang suci, yang menjadi perantara, iya, yang menjadi penyampai aspirasi kami. Itu alasan mereka. Iya. Sehingga mereka merasa malu, enggak pantas barakallahu fikum untuk bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini barakallahu fikum terbantah. Iya. Justru Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan alasan seperti ini. Disebutkan Allah Jalla wa'ala qaribun mujibun. Allah Jalla wa'ala adalah zat yang Maha dekat lagi mengabulkan doa. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Surat Al-Baqarah 186. Allah mengatakan, apabila hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku itu sangatlah dekat. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan kami itu lebih dekat daripada urat leher kalian. Barakallahu fikum. Dan aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Jadi dalam ayat ini justru Allah barakallahu fikum, iya, membuka pintu selebar-lebarnya, memberikan peluang kepada hamba-hambanya barakallahu fikum untuk langsung minta kepada Allah. Iya. Enggak usah pakai calo. Barakallahu fikum, iya. Baik. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Baik. Enggak ada biaya amandemen. Iya. Barakallahu fikum. Langsung. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah. Surat Ghafir ayat ke-60. Dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Iya, kurang apa lagi? Barakallahu fikum. Allah sudah membuka peluang pintunya lebar dan luas untuk hamba-hamba tadi. Barakallahu fikum. Iya. Jangankan barakallahu fikum seorang yang muslim agamanya, orang yang kafir saja kalau dia berdoa dengan tulus kepada Allah, Allah kabulkan. Iya, barakallahu fikum. Dan itu sering. Dan itu barakallahu fikum diyakini oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasul. Iya, ketika Allah mengatakan tentang mereka, barakallahu fikum, fa'idha ratibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahun yusyrikun. Kaum musyrikin itu kalau mereka berlayar di lautan terkena badai, maka mereka berdoa dengan tulus kepada Allah. Dan ketika Allah mengabulkan permintaan mereka, mereka selamat sampai ke pelabuhan, mereka syirik lagi. Barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Allah mengabulkan doanya kaum musyrikin ketika mereka benar-benar tulus. Ketika Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu enggak ada di kepala mereka. Yang ada di hati mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan. Barakallahu. Jangankan barakallahu fikum orang kafir, setan sekalipun, iblis, Allah kabulkan doanya. Ya kan? Ketika iblis meminta kepada Allah, iya, wa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong saya dikasih apa? Tenggang waktu sampai hari kiamat. Ya, dikasih enggak sama Allah? Kan? Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum kuncinya, iya, tayyib, adalah ya Anda harus benar-benar tulus dalam berdoa. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah ya Anda harus meninggalkan dosa-dosa yang Anda lakukan. Iya. Taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dilakukan. Barakallahu fikum. Iya. Tapi sayangnya barakallahu fikum kebanyakan mereka annas manusia enggak mau yang seperti itu. Pengennya cara yang instan, kayak makan sari mie dan indomie. Barakallahu fikum. Kenapa ya, Pak? Ya karena kalau harus minta langsung kepada Allah, ya berarti harus meninggalkan kemaksiatan. Berarti harus tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang saya enggak kuat, Ustaz. Nah, kalau tinggal nyuruh orang soleh saja mendoakan saya, kan enak. Biar mereka yang sibuk ibadah, barakallahu fikum, dia tetap dalam kemaksiatannya. Barakallahu fikum. Dia tetap dalam bergelimangan dosa. Itu sebagian manusia demikian. Iya. Yeah. Mereka cuma pengennya apa? Instan. Iya. Yeah. Kalau kita yang doa langsung lama prosesnya. Karena kita enggak dikenal. Buat kias pengkiasan lagi. Ya ibaratnya kan ibaratnya itu seseorang ingin minta, iya, yeah, kepada seorang apa? Penguasa. Gitu ya, butuh sama Pak Lurah. Kan beda sama orang yang sering ngadep sama Pak Lurah sama yang jarang, ya kan? Tentunya Pak Lurah lebih respon dengan orang yang sering mengadep sama Pak Lurah. Sedangkan yang jarang, ya enggak digubris, gitu ya. Nanti antrian nomor sekian. Begitu juga kami. Nah, orang-orang soleh ini kan sering mengadep Allah. Ini syubhat ya. Ini syubhat bukan ujian. Barakallahu fikum. Begitu juga orang-orang soleh, mereka itu sering menghadap Allah. Kami jarang menghadap Allah. Iya, sholat saja setahun sekali pas Idul Fitri atau Idul Adha, Idul Adha, barakallahu fikum. Iya, baik. Iya jelas kalau mereka barakallahu fikum yang minta tentunya lebih cepat responnya. Bagaimana jawabannya Mas Helmi? Baik, ahsan. Emangnya Allah itu sama kayak Pak Lurah? Memangnya Allah itu sama kayak bupati? Hah? Ya enggak sama lah, barakallahu fikum ya. Baik. Allah itu tidak melihat hanya sebatas itu saja. Barakallahu fikum. Ya Allah lihat, barakallahu fikum, kalau hamba tadi benar-benar tulus, ya, benar-benar ikhlas, benar-benar pasrah kepada Allah, walaupun cuma kali itu saja dia datang menemui Allah, Allah respon dengan cepat. Ingat ya? Barakallahu fikum. Tiga, barakallahu fikum, alasan-alasan seperti itu, barakallahu fikum, adalah alasan-alasan yang memang sengaja dibisikkan, ya, oleh para setan, barakallahu fikum, iblis dari kalangan jin dan manusia, ya, untuk membuat umat manusia itu barakallahu fikum jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, kemudian dia mengatakan innahu qaribun mujibun. Limadza tadhhabu wa tad'u ghairallah? Allah itu adalah zat yang maha dekat, maha mengabulkan doa. Kenapa kamu harus pergi dan berdoa kepada selain Allah? Watakul, dan engkau mengatakan hadza yuqarribuni ilallah. Iya. Makhluk ini bisa mendekatkan aku kepada Allah. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebagaimana argumennya kaum musyrikin di zaman Rasul. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya'ni ka'annallaha la ya'lamu wa la yadri. Maksudnya kata beliau, seolah-olah mereka itu menganggap Allah tidak mengetahui, ya, dan Allah tidak mengerti tentang keadaan hamba-hambanya. Sehingga butuh yang namanya perantara. Hada zayyana syayatinul jinni wal insi lihaulai wahum yadda'una al-islam wa yashhaduna an la ilaha illallah wa yusallun wa yasumun walakin tayyib yukhlituna a'malahum bisyirkil akbar. Kata beliau, ya, orang seperti ini kata beliau telah dihiasi oleh setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Ya, barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Mereka adalah orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Mereka juga sholat, mereka berpuasa. Tapi sayangnya mereka mencampur amal soleh tadi dengan kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakhrujuna min dinil Islam wa hum yusallun wa yasumun wa yahujjun walladhi yarahum yadhunnu annahum muslimun, kata beliau. Sehingga mereka ini keluar dari agama Islam dalam keadaan mereka mengerjakan sholat, mereka berpuasa, mereka juga berhaji, bahkan ada yang hajinya sampai 5 kali. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dan orang-orang yang melihat mereka menduga mereka ini adalah kaum muslimin. Iya. Tapi i'tiqad, keyakinan mereka barakallahu fikum, adalah keyakinan yang syirik. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Memiliki keyakinan barakallahu fikum bahwasannya sebagian orang-orang saleh atau para wali, iya, itu layak untuk mendapatkan sekian bentuk peribadahan. Barakallahu fikum. Fayan bagi ma'rifatu hadza. Fasyirku billah azza wa jalla huwa akhtarudz dzunub. sehingga kata beliau selayaknya, seyogyanya mengerti masalah ini, bahwasanya syirik kepada Allah termasuk dosa yang paling besar. Wa a'zamu dzunub, ya, dosa yang paling agung. Ma'a wa ma'a khatarihi wa syarrihi waqa'a fihi katsirun mimman yad'una al-islam. Iya. Bersamaan dengan bahaya kesyirikan dan kejelekannya, banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai muslim itu terjatuh di dalamnya. Para ulama. Wala yusammunahu bismi syirki, yusammunahu at-tawassula. Dan mereka memang tidak menamakan tindakan tersebut dengan syirik, tapi mereka mengistilahkannya dengan tawassul. Iya, barakallahu fikum. Tindakan kesyirikan tadi mereka istilahkan dengan tawassul. Barakallahu fikum. Iya. Au yusammunahu talab syafa'ah, atau mereka namakan itu dengan meminta syafaat. Au yusammunahu bi asma'in ghairi syirki, atau mereka namakan tindakan itu selain dari nama-nama kesyirikan. Barakallahu fikum. Naam. Memang di dalam Islam ada yang namanya tawassul. Iya. Di dalam Islam memang ada yang namanya syafaat. Tapi ingat, di dalam Islam juga ada keterangan jenis tawassul yang dilarang. Iya, jenis tawassul yang diharamkan. Barakallahu fikum. Iya. Jenis tawassul barakallahu fikum yang dibolehkan oleh syariat kurang lebih ada 3 macam. Barakallahu fikum. Iya. Yang pertama adalah bertawassul menggunakan asmaul husna. Ya. Ketika Anda berdoa meminta kepada Allah, diawali dengan asmaul husna yang disesuaikan. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ya, hanya milik Allah nama-nama yang sempurna, maka hendaknya kalian berdoa menggunakan asmaul husna. Barakallahu fikum. Itu salah satu di antara adab dalam berdoa. Iya. Jadi kita enggak langsung nyelonong begitu saja ketika berdoa, itu ada adab-adabnya. Iya. Enggak langsung ya Allah, ya, carikan saya jodoh. Gitu ya. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Barakallahu fikum. Itu doanya kurang apa? Kurang beradab, kurang santun. Iya. Barakallahu fikum. Doa yang barakallahu fikum dengan adab, dengan santun tadi, dia awali dengan asmaul husna. Ketika dia meminta rezeki, dia menggunakan nama ya Razzaq. Ketika dia meminta ampunan, menggunakan nama ya Ghafur. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan yang semisal dengannya. Ini disyariatkan. Yang kedua barakallahu fikum adalah tawassul melalui amal soleh yang dia kerjakan. Ya. Yeah. Tawassul melalui amal soleh yang dia kerjakan. Barakallahu fikum. Itu bisa kita jadikan sebagai perantara untuk mempercepat, iya, proses diresponnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu dengan dasar kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Pernah dengar masih ini kisahnya? Bukan. Ashabul Kahfi itu 7 orang masih ini. Ini 3 orang masih ini. Hah? Lu pernah dengar? Nanti diceritain sama sini ya, tanya sama dia. Mas, ceritain dong ceritanya gimana gitu ya. Barakallahu fikum ya. Jadi yang pertama, dia adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Pernah dengar? Yang kedua, apa yang kedua? Seorang yang bisa, iya, meninggalkan wanita yang ingin dia zinai, barakallahu fikum. Yang ketiga, orang yang merawat hartanya orang lain, ya kan, sampai berkembang, iya. Kemudian yang punya datang, diambil semuanya, dia ikhlas, masya Allah. Jarang ada orang kayak gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Dan mereka masing-masing menyebutkan permintaannya kepada Allah, seandainya amalan itu memang tulus, ya Allah, saya lakukan karena engkau bukakan pintu gua ini. Yang pertama, ketika memanjatkan doanya, terbuka sedikit. Yang kedua, sedikit. Kemudian yang ketiga, akhirnya terbuka semua gua tadi, dan mereka bisa keluar. Itu menunjukkan bolehnya disyariatkannya barakallahu fikum bagi kita bertawassul dengan amal soleh yang kita andalkan. Jadi ya, yang kita anggap kita tulus benar ketika melakukannya. Barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum lemah bagi mereka yang berpendapat bertawassul dengan amal solehnya orang lain. Ada sebagian yang berpendapat bertawassul dengan amal solehnya orang lain, barakallahu fikum. Itu kalau secara akal-akalan, iya, kimistrinya nggak ada, gitu ya. Apa hubungannya orang yang beramal kok sampean yang dapat fasilitasnya, barakallahu fikum. Baik. Yang ada dalam syariat adalah bertawassul dengan amal soleh dan sendiri, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, adalah bertawassul dengan meminta doanya orang yang saleh. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana tindakan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau minta doanya Abbas pamannya Rasul, barakallahu fikum. Ya, bertawassul dengan minta doanya Abbas, barakallahu fikum. Baik. Ya, itu bentuk tawassul yang syar'i, barakallahu fikum. Ya. Tapi barakallahu fikum, kalau tawassulnya dari barakallahu fikum kepada orang yang sudah mati, ya, barakallahu fikum, atau kepada orang yang masih hidup tapi jauh dari dia, barakallahu fikum, tidak mendengar, itu namanya tawassul yang syirik, barakallahu fikum. Baik. Kata beliau, lakin al asma la tughayyiru al haqa'iq. Iya. Nama-nama yang mereka buat tadi itu tidak bisa merubah hakikatnya. Iya. Syirik mau dikasih nama apapun, hakikatnya tetaplah syirik. Perkara yang haram mau dikasih nama sebagus apapun, tetaplah haram. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Karena kata mereka para ulama, al ibratu bil haqa'id la bil asami. Kita mengambil ibrah dari hakikatnya, bukan penamaannya. Dan ini barakallahu fikum adalah salah satu manuvernya iblis. Ya, salah satu gaya mainnya syaitan dalam barakallahu fikum menjauhkan anak Adam dari shiratal mustaqim. Apa ikhwan? Yang baik-baik mereka kasih nama jelek. Iya. Yang jelek-jelek mereka kasih nama bagus. Ya kan? Sebagaimana iblis ketika menggoda Nabi Adam dengan buah pohon larangan, dengan apa? Syajaratul khuldi. Ini adalah pohon kekekalan. Kalau kamu memakan buahnya, kamu akan kekal di surga. Padahal itu termasuk pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menguji. Ya, Nabi Adam. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata beliau, asyirku huwa syirku. Yang namanya syirik tetaplah syirik. tidak akan berubah dengan penamaan yang beragam. Wa hadza akhtarul anwa' wa aktsarul anwa'i wuqu'an ma'a annahu zahirun fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah zahirun, kata beliau. Ini adalah jenis kesyirikan yang paling berbahaya dan justru paling banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Padahal sangat jelas keterangan di dalam kitabullah Al-Quran. Sangat jelas keterangan terdapat di dalam sunnah Rasul. Nampak, kata beliau. Al-munadatu wat-tahdhiru minhu wat-tawa'udu alaihi. Iya. Seruan, peringatan, dan ancaman, kecaman dari kesyirikan itu penuh di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Banyak di dalam hadis juga demikian. Zahirun la takhlu suratun minal Quran minat tahziri minat syirki, kata beliau. Sangat nampak, tidak kosong di dalam surat-surat Al-Quran dari tahzir, peringatan terhadap yang namanya kesyirikan. Wa ma'a hadza yaqra'una al-Qur'an wa la yatajannabuna syirka. Tapi kata beliau, kenyataannya mereka banyak yang membaca Al-Qur'an. Iya. Tidak jarang di kalangan mereka yang hafal Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dalam setiap acara-acara mesti ada khataman Al-Qur'an. Iya. Hah? 3 hari, 7 hari. Ini kan ada acara khatamannya. Barakallahu fikum. Ya, banyak di kalangan mereka yang membaca Al-Qur'an, banyak di kalangan mereka yang menghafal Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Tapi mereka tidak menjauhi yang namanya kesyirikan tadi. Barakallahu fikum. Wa rubbama ya'ti wahidun, dan terkadang datang seseorang wa yaqul, dan mengatakan haula'i juhalun ma'dzuruna bil jahli. Mereka itu orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Mereka diberikan uzur dengan kebodohannya. Fanaqul, kata Syekh, ila mata al jahl, sampai kapan mereka itu dikatakan jahil, dikatakan bodoh? Wal Qur'anu yutla wahum yahfazun al-Qur'ana wa yaqra'una. Al-Qur'an terus dibaca. Mereka sendiri ada yang hafal Al-Qur'an, ada juga yang bisa membaca Al-Qur'an. Laqad qamat 'alaihim al-hujjatu bi bulughil Qur'an, dan telah tegak hujjah atas mereka dengan sampainya Qur'an kepada mereka. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liundzirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepadaku Qur'an ini agar aku memberikan peringatan dengannya dan orang-orang yang sampai padanya Al-Qur'an. Kullun man balaghahu Qur'an faqad qamat 'alaihil hujjah la udhra lahu. Maka setiap orang yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an, maka telah tegak hujjah atas dia, tidak ada uzur baginya. Itu uraian dari Syekh Al-Fauzan. Ya, barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang jatuh dalam bentuk-bentuk kesyirikan tadi, barakallahu fikum, tayyib, menurut pandangan beliau, ya, mereka itu tidak diberikan uzur dengan kebodohan. Barakallahu fikum. Karena mereka bisa membaca Al-Qur'an, barakallahu fikum, bahkan sebagian mereka mengerti tafsir Al-Qur'an, barakallahu fikum. Ya. Baik. Tapi mereka tetap dalam kesyirikan tadi, maka kata Syekh Al-Fauzan, mereka ini tidak diberikan uzur, iya, dengan kebodohan. Barakallahu fikum. Baik. Ini barakallahu fikum pendapat sebagian ulama. Iya. Adapun pendapat ulama yang lain, barakallahu fikum, menanggapi fenomena yang seperti ini, mereka berpendapat, iya, masih diberikan uzur. Ya. Sebelum benar-benar tegak hujah dan bayan keterangan kepada mereka, bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan kesyirikan dan mereka masih tetap ngotot di atas tindakan tadi. Berarti sudah tegak lurus. Tapi kalau barakallahu fikum belum ada yang menyampaikan itu kepada mereka dan mereka belum mendengar barakallahu fikum. Iya, sayyid, maka mereka diberikan uzur barakallahu fikum karena mereka terkena syubhat barakallahu fikum sebagian dai-dai yang ya menyamarkan kebenaran barakallahu fikum. Ya, yang syirik mereka bela, mereka gambarkan itu merupakan sebuah amal yang agung dan mulia. Jadi mereka terkena syubhat para dai-dai barakallahu fikum atau ya orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama tayyib sehingga mereka termakan syubhat-syubhat tadi barakallahu fikum. Tayyib. Intinya barakallahu fikum mereka sebenarnya para ulama sepakat ya bahwasanya syariat memang memberikan uzur bagi orang-orang yang jahil. Cuman mereka berbeda pendapat barakallahu fikum apakah iya orang-orang yang ada saat ini barakallahu fikum di mana mereka yang jatuh dalam kesyirikan di kalangan kaum muslimin itu telah tegak hujjah atas mereka atau belum. Perbedaan pendapatnya di situ. Syekh Al-Fauzan berpendapat mereka ini sudah tegak hujjah. Kenapa? Al-Qur'an sudah sampai pada mereka. Mereka sudah membaca Al-Qur'an, mengerti artinya. Ya sudah. Berarti mereka apa? Jatuh dalam kesyirikan, kekufuran. Barakallahu fikum. Yang lain mengatakan belum. Iya, barakallahu fikum. Baik. Bisa jadi mereka hanya sekedar membaca barakallahu fikum tapi tidak mengerti. Ya. Memahami artinya. Bisa jadi barakallahu fikum mereka terkena syubhat. Iya. Mereka belum mendapatkan info yang menjadi pembandingnya barakallahu fikum. Hanya dari satu pihak saja. Sehingga apa? Gambaran yang di kepala mereka tidak sempurna. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga yang lain mengatakan barakallahu fikum mereka masih diberikan uzur barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul dalam syarah Nawaqidul Islam barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tahibinul qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.